Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang itu. Lagu Sampai Tutup Usia dari Angga Chandra. Angga Chandra kebetulan sekarang ini lagi ada di trending nomor 1 YouTube Indonesia, yang kontennya adalah Baperin Tante Cantik. Teman-teman bisa lihat di trending YouTube sekarang, semoga masih trending 1. Angga ini waktu itu yang pernah saya sidak di Bogor, yang dia menjadi Asep Pales, bukan Asep Fales ya, Asep Pales. Dia lagi ngeprank orang, saya sidak, dan itu seru banget. Walaupun secara video masih ada yang lebih seru lagi. Dan sekarang dia udah ada di trending 1. Teman-teman yang belum tahu, Angga Chandra ini adalah vokalisnya Adipati dulu, band yang ada di label Trinity. Mereka sempat merilis 3 single sampai akhirnya bubar. Lalu Angga merilis solonya sendiri Sampai Tutup Usia. Dan sekarang lagu itu banyak menghiasi video-videonya di YouTube. Itu adalah salah satu usahanya dia untuk menaikkan lagunya. Ya, kita bisa memakai berbagai macam cara. Dan buat Angga Chandra, sukses bro buat lagunya Sampai Tutup Usia dan juga lagu-lagu lainnya. Semoga nanti bisa jadi hits dan orang akan bawain di mana-mana. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang berat.